الغين علم أخذ الغين الحق الأخطاء في الغين membaca tebal sebelumnya kasrah. Nah, contohnya tuzigh qulubana aidan. Nah, tidak masukkan dalamnya huruf qaf la tuzigh qulubana. Ghainnya tipis, tafkhim nisbi. Aidan kesalahan dalam ghain endak lahadi. Kalau tebal, bagaimana contohnya? Kalau menebalkan seperti bentuk dhammah, tahu khata'. Aidan. Naam, berubah menjadi qaf seperti al-maghdubi. Naam, endek bikin kol-kolah al-mako abalika fu. Contoh lain nawar kesannya lain kesan dibaca tebal yang seharusnya dibaca tipis tafkhim nisbi. Nah, al-kha, sa'an dalam kha andak sebenarnya khaf kha kesalahan dalam kha andak di Ibrahim la fu andak Fauzan andak tazkur عندك صلاة دلم خاء نعم تخشى تغشى نعم طيب صلاةnya alif harus dibaca tebal sangat tebal خاء خاء عندك عندك. Nah, kesalahan dibaca kalkolah. Takhosha ayatun. Ini apa? Anak. Menibiskan kho, kenapa? Kesalahan dibaca tebal, mak maksud baca. Nah, mak dibaca mak nak nasoh. Nah, dibaca tebal. Nah, masa berikutnya al-qaf. Lisan pada halaman 50 yang dibagi menjadi 10 bagian. Aksal lisan, pangkal lisan dengan lain-lain atas. Keluarnya al-qaf, jadi lebih ke bawah, tidak takalluf, tidak boleh qa, qa, qi, qu, baqo. Demikian qa, qi, qu, baqo. Kembalinya bukan baqe, tapi baqo, baqo. Demikian baqo, baqo, baqo. Bukan baqo, bukan buka baqo, bukan baqe, baqo. Demikian baqo. Lebih dekat dengan apa? Dengan fathah. Qa, qi, qu, baqo. Demikian. Qa, qi, qu, baqo. Kalau di kasrah, tafkhim nisbi. Qi, demikian. Qi. Qi. Qi. Nah, hanya itu aja. Yang lainnya tebal. Dhammah, sukun, fathah. Nah. Qa, qi, qu, baqo. Demikian. Qa, qi, qu, baqo. Q, قَنْقًا وَلِقَقْنَ مِنَ الْمُقْنِ مَقِيقًا قَنِقًا يَنْ قَنْقًا وَلِقَقْنَ مِنَ الْمُقْنِ مَقِيقًا قَنِقًا tebal ifanya maqiqan qaniqan ya maqiqan qaniqan ifanya ifa tebal karena setelahnya apa istilah qaqan waliqan minal muqni maqiqan qaniqan ya qaqan seperti bahasa Indonesia koko seperti kakak koko wali kok naminal lebih ke bawah sedikit, tidak terlalu ke bawah. Sebelah sini coba baca mulai minal muqni nian minal muqni nian waliqaqna waliqaqna jangan sampai waliqaq au waliqaqu waliqaquna waliqaqna nian waliqaqna minal muqni minal muqni. Nah, coba sebelah sini maqi suara tipis maqiqa ya maqiqa. Nah, seakan-akan apa tipis maqiqa qaniqa maqiqa qaniqa jadi tebal karena huruf hurufnya huruf istila setelahnya huruf istila ikhfanya ikhfa tebal qaqaw وَلِقَقْنَ مِنَ الْمُقْنِ مَقِيقًا قَنِقًا يَنْ وَلِقَقْنَ مِنَ الْمُقْنِ مَقِيقًا قَنِقًا ya, sekarang pada qaf punya 6 sifat al-jahr wasyiddah menahan nafas, menahan suara, istila. Naam. Ya tebal, infitah tidak menempel, isma tidak terlalu cepat, wa qalqalah. Jangan sampai berubah menjadi kaf sebagaimana sebagaimana sebagian orang maghrib. Qadha dibaca kadha. Naam. Itu qadha ja yang benar apa? Qadhan haqqa qadrihi kurang hak. Kalau enggak percaya nanti bisa dilihat ke Yaman sana nanti. Jadi mereka biasa qadha dibaca kadha. Atau dibaca ghain. Saya tambah coba ini. Seperti orang-orang Yaman. Atau dibaca ghain. Sebagaimana orang Yaman tambah aja nanti. Nah, kalian jumpai nanti kalau ke Yaman kalian jumpai banyak sekali gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathir jiddan gala qala jadi gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemarin ada sebagian ustaz di Indonesia yang nirukan sana nirukan kita nasihati alhamdulillah kembali cukup ma'ruf ustaz di Indonesia ini. Nah, Jadi tidak boleh mengkadha baca kaf atau dibaca ghain seperti orang-orang Yaman sebagian, enggak semuanya. Nah, sebagian orang-orang Yaman. Sama-sama qadha mian qadha qadri qadri kada. Nah, karena bisa berubah arti ya. Hakka hakarnya ini garuk-garuk. Nah, garuk-garuk rambut hakka atau garuk-garuk ini gudikan ini. Tahu enggak? Hakka namanya. Atau gala, gala, hagga. Hagga. Taib, karena bisa berubah arti. Harus jelas qalqalahnya kalau disukun. Aqsa min aqsa muqsitin muqsitin. Sinnya harus hati-hati juga karena sebelumnya istilah bisa menjadi sad. Muqsitin muqsitin. Demikian juga ta-nya jangan berubah jadi ta. Karena sebelumnya huruf istifal. Jadi harus hati-hati pada kalimat ini. Muqsitin. Muqsitin. Bukan muqsitin jadi si jadi sad atau muqsitin jadi ta ta-nya. Muqsitin. Ya. Muqsitin. Ta-nya tebal. Muqsitin. Muqsitin. Naam. Taqwa. Taqwa. Taqwa. Yaqdi. Yaqdi. Dhinya tebal. Yaqdi. Yaqdi. Taqhar. Hati-hati, jangan sampai jadi to. Dan juga jangan sampai jadi ho. Ta. Taqhar. Taqhar. Hanya tipis. Taqhar. Taqhar. Kalau setelahnya kaf tidak diidgham. Di sana ada kalau asusi diidgham. Khalaq kulla syai. Wa khalaqa kulla syai. Mian. Wa khalaqa kulla syai. Wa khalaqa mian. Wa khalaqa. Hati-hati lamnya tipis. Qafnya tebal. Jangan sampai wa khalaqa ni la atau wa khalaqa seperti orang Somalia. Wa khalaqa kulla syai. Demikian. Wa khalaqa kulla syai. Atau sebelumnya seperti laka kusura. Tidak boleh idgham. Ada itu kawan kira siapa? Susi. Laka kusura. Yan. Laka kusura. As-susi itu pakai sin. Jangan pakai sod. Susi. Tetangga kalian itu. Nah. Susi. As-susi. Bukan pakai sod. Laka kusura. Yan. Laka kusura. Nah. Wa khalaqa kulla syai. Mian. Wa khalaqa kulla syai. Wa khalaqa. Wa khalaqa kulla syai. Wa khalaqa kulla syai. Kemudian laka kusura. Laka kusura. Harus beda antara kaf dengan qaf. Laka kusura. Laka kusura. Nah, berikutnya lebih ke bawah sedikit, artinya lebih keluar. Lebih ke bawah sedikit, artinya lebih keluar. Hurufnya huruf kaf. Nah, asfal qalilan. Kakau walikakna minal mukni makikan kanika. Yan. Kakau ولككن من المكن مكيكا كنكا كاكا ولككن من المكن مكيكا كنكا إيه بيهر قالوا على كاكي كاكك كتكك إيه نعم kaki kakak kaki ku ketekuk nah kaf bukan kaki ku ketekuk nah ini jadi bahasa Indonesia nah kaki ku nah tahu ketekuk nih ketekuk nah kaki ku nah demikian kaki ku back back back back nah. Nah kalau kita ucapkan seperti bahasa Indonesia keliru nanti. Seharusnya kakek menjadi kakak. Nah, ini bahasa palsu ya enggak? Tulisannya begitu. Kenapa bisa berubah menjadi hamzah? Ya enggak? Nah, kakak. Kenapa tidak dibaca kakak? Nah, seharusnya begitu kan? Ya enggak? Tapi berubah menjadi hamzah. Kakak. Nah, jadi hamzah. Kalau bahasa Arab enggak, tetap sesuai dengan aslinya. K, kembalinya juga K lagi. K, kak, K, kak, agar. Nah, K, ki, ku, bak, mian. K, ki, ku, bak. Nah. Bahasa Indonesia, budak. Jadi hamzah. Ditulis apa? Budak, ya enggak? Budak. Nah, ya termasuk yang tidak sesuai dengan makhraj al-huruf masuk bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga begitu. Bahasa Inggris tidak menerapkan hurufnya. Kalau bahasa Arab terus menerapkan apa bentuknya nanti tetap sesuai dengan hurufnya. Ka kembali lagi. Ka ki ku bak. Demian. Nah, kalau disukun harus lebih jelas desisnya. Nah, seperti yaktumun, demian. Yaktumun. Tapi jangan takalluf seperti Allahu Akbar. Ini takalluf namanya. Allahu Akbar, Akbar. Cukup begitu. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hu Akbar. Yang lebih jelek Allahu Akbar. Jadi Akbar artinya menggali kubur. Ada juga yang Akbar, Akbar. Sekarang kan ada muadzin Indonesia di sana protes nah. Dikira saya yang adzan, saya diprotes malah. Nah, tak bilang koreksi dulu, kamu dengarnya dari mana? Nah. Ek, ek. Nah. Kemudian diumumkan di depan mimbar, ya agak malu mungkin. Nah. Depan mimbar oleh saya langsung yang turun sendiri. Kenapa dibaca S? Nah. Tidak ada S-nya di situ. Yak, yak, yak tumun. Demian? Yak tumun. Hikmah. Hikmah. Dan lebih jelek juga kalau tidak ada hamasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada hamasnya. Ini keliru juga. Harus ada hamasnya. Yang azan ini harus pakai hamas. Jangan sampai tidak ada hamasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana hamasnya? Harus ada hamasnya, sifat al-hamas. Ak, ak, ak. Nah, sedikit. Allahu Akbar. Jamian? Allahu Akbar. Jelas hamasnya, tidak membentuk S, tidak berkol-kolah, tidak berlebihan. Tidak boleh akbar, atau akobar atau aksbar atau akbar. Nah, salahnya anda melihat, nah, banyak sekali. Ada lagi yang akbar. Apakah Allah itu besar? Nah, akbar. Nah, apakah itu betul? Nah, akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah, apakah itu beduk? Gimana ini? Azannya, makanya Syekh Utsaimin katakan harus diulang azan seperti ini. Azan seperti ini tidak sah. Harus diulang. Nah. Iya, tabel. Gimana tabel? Jangan sampai keliru yang kecil-kecil ini, pulang nanti azan bikin malu nanti. Tapi jangan sampai dipanjangkan ba-nya. Kaf-nya juga benar. Ek. Nah, ek, jamian. Ek. Kita terapkan kakau walikak naminal mukni makikan kanika. Jamian. Kakau walikak naminal mukni makikan kanika. Rikza. Rikaza, cantikaza, tidak ada. Banyak anda yang baca gini. Banyak kan dibaca rikaza, rikza, yang rikza, sakratihim, sakratihim. Memang enak kalau dibaca rikaza, enak anda. Nah, lebih enak diucapkannya. Tapi kalau rikza lebih sulit. Nah, rikza, yang rikza. Kalau berulang, ulang, kalau berulang-ulang bacanya harus jelas, tidak idgham kecuali kalau sawa. Pokoknya yang sama hurufnya kedua-duanya mutaharrik, itu qiraah susi. Nah. Seperti ini, innakunta bina basira. Innakunta bina basira manasikum. Nah. Ikra'ah susi menyendiri dia. Ikra'ah yang menyendiri. Menyelisih daripada ikra'ah yang lain. Sama-sama mutawatirah. Ikra'ah mutawatirah. Innaka kunta bina basira. Mian. Innaka kunta bina basira. Manasikakum. Manasikakum. Manasikum. Manasikum. Innakunta bina basira. Innakunta bina basira. Sekarang latihan qiraah ini. Innakunta bina basira. Innaka kunta bina basira. Innaka kunta bina basira. Hanya itu. Qiraah jumhur, innaka kunta bina basira. Qiraah susi, innaka kunta bina basira. Wa qiraah warsh, innaka kunta bina basira. Basira. Ini keringan untuk orang-orang Sulawesi. Sahih Rafiq. Nah, Rasulullah. Bahasa Sulawesi. Nah, Rasul, ya Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul. Jangan dibaca tebal bila setelahnya istila. Tidak boleh qotai qa, jadi qa nanti. Ka katayis sijillil kutub. Amin. Katayis sijillil kutub. Katayis sijillil kutub. Ada kira-kira di sana juga. Katayis sijillil kitab. Katayis sijillil kitab. كطيس سجل للكتب كطيس سجل للكتب للكتب نعم. مفهوم ها berkali-kali kalau tidak paham ya terlaluan lah. Seharusnya sudah pindah ke arah lain ini. Tapi masuk berikutnya tengah lisan dengan langit atas yaitu jim ya shin jim ya shin masuk pada jim malam. Ini seharusnya ditambahin lagi, ditambahin ahsan. Jangan seperti orang-orang Aden. Ya, seperti orang Aden. Dibaca ghain. Nah. Orang Aden. Aden tempatnya Syekh Abdul Rahman Marai, Syekh Abdullah Marai yang berkunjung Indonesia itu banyak di sana. Mereka pakai jim dengan gim, gim. Nah. Belum ada lagi. Jangan suka seperti orang-orang Jawa, nah, tuku jajan le, nah. Bukan jajan. Jadi bukan jajan seperti orang-orang Jawa, bukan seperti orang Aden, gain. Nah, ar-rogim. Nah, ar-rogim. Harus hati-hati bila setelahnya tak bisa menjadi sin. Faj, jangan faj. Nah, faj tabahu, faj tabahu. Nah, termasuk ini seperti orang-orang Maghribah. Orang-orang Maghribi, orang-orang Maroko, mereka biasa mengucapkan jim dengan jim, jim, jim. Nah, fajtabahu rabbu, kan? Fajtabahu rabbu. Fajtabahu rabbu, kan? Fajtabahu rabbu. Dan ini kalau nggak percaya nanti ada sudah yang beredar di Indonesia kaset-kaset yang dari Yaman. Terutama mudaris-mudaris yang dari Aden yang mereka mungkin belum nah belajar atau mungkin karena sulit untuk pengucapannya biasa mengucapkan nanti jim dengan gim nah, gaim gim nah. Taib harus jelas sekolahnya seperti tujazawun kan tujazawun biasanya kalau setelahnya zai agak sulit. Kalau setelahnya zai. Tujazawun, amin. Tujazawun. Ijtama'u. Ijtama'u. Ijtanibu. Ijtanibu. Ingat aja sampai keluar hamasnya. Eh bukan ij. Ij. Nah. Ijtama'u. Ijtama'u. Ijtanibu. Ijtanibu kharajata kharajata tujaza tujaza hajajatum hajajatum nah demikian juga rijasa rijasa bisa menjadi rissa rissa demikian pula kalau bertasydid ini harus jelas juga kalau berhenti ma'ruf dikala tasydid dikala berhenti berhenti dulu setelah dua rakaat baru berqalqalah wala fusuqa wala jidala fil hajj kan wala fusuqa wala jidala fil hajj nah, jangan sampai langsung fil hajj tidak boleh fil hajj kan fil hajj. Berkokolah. Qala atuhajjunni fillah. Yan. Qala atuhajjunni fillah. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Ya harus 6 situ. Kalimat lazim kilmi musaqqal. Hanya 6, junya juga 6. Setelahnya tasdid itu. Anda punya soal? Ma'ruf sah? Nah, minta ya. Soal wasil. Fima ba'd insyaallah. Masih banyak sekali, enggak tahu kapan selesainya. Kalau cuma 2 pertemuan ini ya. Ilaha subhanahu.